بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبي رحمه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا، يعني ممكن تفي صلاح بكاء يا، seharusnya kita membahas bab yang kelima manhaj salafil akidah, tapi langsung meloncat ke wa min mayyizatil manhaj salafi. Taib, kita bacakan sebentar tentang manhaj salaf di dalam masalah akidah. Yatalakhasu manhajuhum fi ma yali. Disimpulkan manhaj mereka sebagaimana yang berikutnya. Yang pertama, hasruhum mastar talaki fi bab al-i'tiqad ala kitabillahi wa sunnat rasulihi wa fahmuhum linususi ala dawi fahmi salaf salih. Hasruhum al-mastar talaki. Jadi salaf membatasi sumber pengambilan fi bab al-i'tiqad, dalam bab al-i'tiqad, dalam bab al-akidah, ala kitabillah, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka membatasi sumber pengambilan dalam masalah akidah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa fahmuhum linususi ala dawi fahmi salafus salih, dan pemahaman mereka untuk nas-nas dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah ala dawi fahmi salafus salih, sebagaimana pemahaman salafus salih. Jadi tidak diambil dari pemahaman tokoh-tokoh atau para pendiri atau kemudian para imam mereka, tetapi apa, kembali kepada pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok yang menyimpang dan semisal mereka, itu mengambil pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah bukan sebagaimana pemahaman para sahabat, tapi pemahaman dari tokoh-tokoh mereka, para pendiri jamaah mereka, dan seterusnya. Ya. Sebenarnya saya katakan tadi bahwa pemahaman salafus salih adalah maksum dari kesalahan. Maksum dari kesalahan, terjaga dari kesalahan. Kenapa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la tastami ummati ala dholalah. Umatku tidak akan pernah sepakat istima' atau ijma' di atas kesesatan. Tidak mungkin mereka semuanya meyakini sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran Sunnah. Pasti ada di sana apa, kelompok yang hak. Walaupun seluruh dunia ini menyelisihi, tapi yang satu ini tetap apa, di atas al-haq. Dan tidak mungkin umat ini semuanya sesat. Tidak mungkin, karena Rasulullah SAW telah bersabda, la azalu ta'ifatu min ummati zahirina al-haq, la yaduru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amlah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku zahirina al-haq, tegak di atas hak, tidak memberikan kemudaratan kepada mereka, orang-orang yang meninggalkannya ataupun orang yang menyelisih mereka, sampai datang ketetapan Allah. Mereka dalam kondisi seperti itu masih ada. Ya. Kemudian kedua, ihtijajuhum bi sunnati as-sahihati fil aqidah. Mereka berhujah dengan sunnah as-sahihah dalam masalah aqidah. Karena mereka sangat menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berdalil dan tidak beristidlal kecuali dengan sunnah as-sahihah, yang betul-betul sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini betul-betul bersambung sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh rawi yang betul-betul thiqah sebagaimana disyaratkan oleh para ulama al-hadis. Samangkana hadhihi sunnah sahihah mutawatiratan au ahada. Baik sunnah yang sahihah ini derajatnya mutawatir atau derajatnya ahad, khabaru ahad. Itu tidak menjadi tidak masalah. Yang jelas hadisnya harus sahih. Berbeda ada di antara kelompok yang menyimpang. Nah, tidak berdalil dalam urusan akidah kecuali dengan hadis yang mutawatir. Ya. Kita katakan kepada mereka, apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Dan apa yang dimaksud dengan hadis khabaru ahad? Sebelum kita bicara, maka kita harus sepakat dulu. Kata mereka, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan orang banyak. Tapi banyaknya itu sampai berapa? 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan khabaru ahad itu apa? Hadis yang diriwayatkan hanya satu orang. Maka kita katakan kepada mereka, para sahabat, kemudian para tabi'in, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan hal ini. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya. Seperti contohnya Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman mengajarkan kepada kaum muslimin di sana, terutama kepada orang Nasara, kepada kaum muslimin di sana tentang masalah apa? Apa masalah ibadah saja atau masalah fikih saja atau semuanya? Semuanya. Tentang akidahnya, tentang tauhidnya dan seterusnya. Rasulullah tidak mensyaratkan harus dalam jumlah yang banyak, enggak. Rasulullah mengutus satu orang, mengutus satu seorang untuk mendakwai orang-orang yang mereka tuju, seperti contohnya mengirim Musab bin Umair ke Madinah, satu orang saja. Ya, kalau kemudian disyaratkan harus dalam jumlah banyak, kita tanya sama mereka, tapi Allah SWT mengirim siapa untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW? Siapa? Jibril, berapa orang? Hah? Satu orang. Tapi itu khabar ahad. Tapi Nabi SAW demi juga ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, berapa orang? Satu orang. Kadang kita dapatkan satu hadis hanya satu sahabat saja, yang disebut dengan hadis gharib. Hanya satu sahabat saja. Seperti contohnya innamal a'malu binniyat. Itu yang meriwayatkan hadis ini hanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja. Tidak ada sahabat yang lainnya. Ada sahabat yang lain tapi hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Dan seperti itu. Kita dapatkan banyak masalah yang berkaitan dengan masalah adab kubur, berkaitan dengan masalah iman kepada yaumul akhir. Nah, kisah-kisah yang terjadi pada akhir zaman. Nah, itu diriwayatkan oleh apa? Ahad. Tapi ketika kita teliti hadisnya, sahabatnya sahih, ya sudah kita terima, selesai. Ya, seperti itu ya. Nah, ahlu sunnah berhujjah tentang masalah akidah dengan hadis yang sahih tanpa mensyaratkan hadis itu harus mutawatir. Kemudian ketika taslimu maja bihi al-wahyu wa adam raddihi bil-akli. Taslim. Tunduk. Dengan apa yang datang dari wahyu. Wa adam raddihi bil-akal. Dan tidak menolak wahyu tersebut dengan akal. Seperti banyak kita dapatkan dalam masa-masa sekarang ya. Ya. Sampai kepadanya hadis Nabi SAW. hanya karena dia tidak paham tentang fikih hadis itu, dia tolak. Dan ini sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang ini. Hah, makan pakai 3 jari. Ya. Atau kemudian hadis-hadis yang dari sisi akal kita itu sulit menerimanya. Sulit menerimanya karena apa? Karena kita enggak paham. Jangan disalahkan hadisnya. Salahkan apa? Kurang pemahaman kita. Kadang-kadang berpikir, apa ini kok kita enggak paham? Tapi kalau enggak paham, tanyalah kepada yang paham. Jangan kemudian ditolak. Seperti kasus idza waqa'a ad-dubab fi ina ahadikum, apabila dubab lalat jatuh ke salah satu gelas kalian, falyaghmishu, maka hendaklah dia menyemplungkan semuanya. Karena kita tidak tahu yang jatuh itu sayap sebelah kanan atau sebelah kirinya. Karena salah satu sayap itu ada racunnya. Dan salah satu sayap yang lain apa? Sebagai penawarnya. Maka cemplungkan semua, kemudian dibuang. Dan bentuk keimanan kita, jangan kemudian itu celupnya dibuang lalatnya, kemudian juga dibuang airnya. Dibuang lalatnya, diminum airnya, selesai. Insya Allah. Ya, ditolak gara-gara apa? Ini, apa-apaan ini? Ternyata kemudian pada zaman sekarang diteliti, benar. Memang sayap lalat seperti itu. Salah satu ada racunnya, salah satunya di sayapnya yang sebelahnya ada penawarnya. Nah, jadi jangan ditolak hadis-hadis Nabi SAW. Juga, wa'atamul khawti fil umur al-ghaibiyah alati la majala li'aqli fiha. Dan juga tidak terlalu mendalami perkara-perkara gaib allati yang la majala, tidak ada tempat lil akal, bagi akal dalam masalah tersebut. Perkara gaib ya, apa yang terjadi di masa yang akan datang, atau apa yang terjadi pada masa yang lalu, apa yang terjadi pada masa atau pada waktu pada yaumul kiamah. Seperti contohnya perkara gaib bahwa nanti pada waktu yaumul akhir manusia dikumpulkan min awal akhirih. Bayangkan jumlah manusia itu berapa banyaknya. Dari mulai Adam sampai manusia yang terakhir di akhir zaman nanti, berapa jumlahnya? Kemudian matahari didekatkan, setelah dikumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir, kemudian matahari didekatkan qadar mil, jauh 1 mil, bayangkan kira-kira. Matahari didekatkan ke manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, hanya jaraknya 1 mil. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, manusia tenggelam dalam apa? Keringatnya, sesuai dengan kadar maksiatnya. Ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di betis, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di perut, ada yang sampai di dada, ada yang sampai di leher, ada yang tenggelam semuanya. Sesuai dengan kadar maksiat dan dosa dosanya. Setelah itu ada mizan, setelah itu ada sirat, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Kemudian setelah itu lewat asirat, kalau masuk neraka langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Bagi orang yang punya kesempatan masuk ke dalam surga, maka lewat asirat, dibentangkan sirat. Sirat, bayangkan ya, lebih adek, lebih lembut dibandingkan dengan rambut kita, lebih ahad, lebih tajam daripada apa? As-saif. Kita bayangkan, kalau akal kita enggak sampai ya, maka kita tidak terlalu, sudah begitu aja datangnya, itulah kita imani. Adamul haud, enggak terlalu mendalami masalah-masalah al-ghaibiyah seperti itu. Akal kita enggak sampai. Wajib kita apa? Beriman, selesai. Bahwa itu datang dari Allah SWT melalui nabinya dengan sanad yang sahih atau dalam Al-Quran. Wajiban kita apa? Beriman dengannya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, tidak ragu. Selesai. Ya. Keempat, adamul khawd fil ilmi al kalam wal falsafati. Tidak mendalami ilmu kalam dan falsafah. Sebagaimana saya katakan tadi, ilmu kalam itu dibangun di atas keraguan. Adapun Islam dibangun di atas keyakinan. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hukmi, hukumanku bagi orang yang mendalami ilmu kalam apa? Dinaikkan himar. Ya, dinaikkan himar. Nah, kemudian setiap dikelilingkan di kampung. Ya. Ini hukumannya bagi orang yang mendalami ilmu kalam, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian mukanya dicorengi dengan apa? Dengan arang. Kemudian setiap orang yang melewatinya memukul dengan apa? Sandalnya. Seperti itu hukuman bagi apa? Bagi orang yang mendalami ilmu kalam dan meninggalkan untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Seperti itu pada zamannya Imam Syafi'i. Hukuman bagi orang seperti itu adalah dengan seperti itu, dikelilingkan ke kampung, kemudian dicoreti dengan arang, kemudian sudah itu dipukuli dengan apa? Bini'al wal jara'id, dengan apa? Pelepah kurma. Seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang melajari falsafah, semuanya ada falsafah agama. Agama dengan falsafah itu jelas berbeda. Ya. Karena Islam dibangun di atas keimanan. Dan makna iman adalah apa? Yakin. Tasdiq. Ada ilmu kalam, semuanya di atas keraguan-raguan. Nah, syak. Ya, begitu. Kemudian rafdu at-ta'wil al-batili. Menolak ta'wil yang batil. Di sana ada ta'wil yang sahih dan di sana ada ta'wil yang fasid, yang batil. Yang kita tolak di sini apa? Ta'wil yang batil. Seperti contohnya yang berkaitan masalah asma dan sifat Allah SWT. Menta'wilkan, kalau antum belajar asma dan sifat, maka menetapkan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran dan sebagaimana yang ditetapkan oleh ini Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya as-sahihah, bila ta'wilin, dengan tidak menta'wilkannya. Maksudnya apa? Ta'wil yang batil. Seperti contohnya Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah SWT yang pengasih, alal arsis, di atas arsis, istawa. Istawa ini istakar. Ala bersemayam di atas arsi. Mereka mengatakan al-istiwa istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Bukan artinya apa? Bersemayam. Kita katakan ini ta'wil yang fasid. Ya, tidak ada dalam bahasa Arab al-istiwa dimaknakan istaula. Karena apa? Allah SWT menguasai seluruhnya. Ya arsinya, ya semuanya. Apa yang membedakan antara arsi dan yang lainnya? Allah SWT menguasai langit dan bumi. Allah SWT menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa bedanya dengan arsi? Kalau kemudian makna istiwa diajarkan apa? Al-istaulah. Dan seterusnya. Nanti antum pelajari dalam bab asma tauhid, asma dan sifat. Yang jelas di sana ada ta'wil yang as-sahih dan ada ta'wil yang batil. Seperti contohnya ta'wil yang as-sahih. Ini mungkin antum nanti dalam apa? Terutama yang berkaitan dengan masalah fikih, nanti banyak sekali masalah pentakwilan seperti ini. Contohnya Allah SWT ini dalam salah satu di antara ayat Al-Qur'an, fas'alu al-qaryah. Fas'al al-qaryah allati kunta fi. Bertanyalah kepada qaryah. Qaryah artinya apa? Kampung. Masa kita mau bertanya kepada kampung, kepada temboknya, bertanya kepada ladangnya, bertanya kepada, kan enggak mungkin. Enggak mustaqim maknanya. Maksudnya fas'al apa? ahlal qarya. Bertanyalah kepada penduduk qarya. Ini ta'wil yang sahih. Maksudnya yang dimaksud dengan ta'wil yang sahih ini, itu tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Nah, dan tidak keluar dari apa yang dipahami oleh orang Arab. Seperti ta'wil batil. Ya, ketika mereka mengartikan tangan dengan al-quwah. Nah, ya, tangan Allah SWT. Tapi nanti kalau saya bicara masalah ini panjang lagi kita masalah masuk dalam tauhid asma sifat. Tapi jelas seperti itu ya, kita menolak takwil yang batil. Jamak bainan nusus fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan antara dalil-dalil yang ada pada satu permasalahan. Ini tarikah ahlul ilmi ya. Jadi apabila kita tidak mempelajari, mengetahui hukum sebuah masalah, maka kumpulkan seluruh dalil yang ada, Qur'annya, sunnahnya, yang berkenaan dengan masalah ini. Baru setelah itu kita beristimbat, beristidlal dengan ayat dan hadis-hadis tadi, sampai kemudian mendapatkan kesimpulan hukum tentang masalah tersebut. Tidak kemudian kita pegang satu ayat langsung, sudah kita menghukumi masalah tersebut tanpa melihat ayat yang lain, tanpa melihat hadis-hadis yang lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh ahlul bid'ah. Cukup dengan berpegang satu hadis, sudah langsung disimpulkan begini hukumnya. Nah, ini banyak ya. Seperti contohnya, orang-orang Nasoro ya, berdalil tentang kebenaran agama mereka dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran. Seperti perkataan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasara tahtadu. Niscaya kalian apa mendapatkan hidayah. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Sudah ini dibekas sama mereka tanpa mengindahkan ayat-ayat sesudahnya atau ayat yang lainnya. Bahkan tidak membaca ayat sesudahnya. Seperti orang yang kalau kita ajak sholat, orang-orang fasik kalau kita ajak sholat, ya sholat-sholat, wah ngapain sholat? Loh, itu lihat saja bagaimana Allah SWT mengatakan orang sholat itu celaka. Iya. Wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu celaka. Iya toh, tidak membaca ayat sesudahnya. Adapun yang dilakukan oleh para ulama dengan mengumpulkan dalil yang ada, jadi bukan mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Apa saja yang antum inginkan, kalau cari pembenaran ada dalilnya. Ya, Ustaz, ini saya pengen cari dalil yang menunjukkan bahwa saya maulud itu ada dalilnya, ada syariahnya. Oh iya, cari ada, mesti ada pembenarnya. Mau cari fatwa ulama juga ada. Ya. Sampai kemudian orang mungkin cari pembenaran tentang masalah riba. Riba itu haram ya Ustaz? Iya haram. Tapi ada yang mengatakan halal ya, ini bukan riba Ustaz. Itu bunga. Oh iya, apa bedanya bunga dengan riba? Yang satu haram, yang bunga enggak haram Ustaz. Oh. Dalilnya mana? Ini ada fatwa para ulama. Ya mesti ada. Kalau cari, antum mau cari kebenaran, cari pembenaran. Sebagaimana orang pengen cari-cari dalil untuk gugurnya kewajiban memakai hijab. Ada saja. Bahwa jilbab itu tidak wajib. Ada saja cari. Setan juga memberikan wahyu kepada para walinya juga. Ya. Untuk mencari-cari dalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Seperti setan ketika tanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada apa? Kepada Adam. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, wahai Allah. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan apa? Dia dari apa? Tin. Api dan tin lebih bagus, kata dia. Kata setan. Ada setan dalilnya. Seperti itu. Tapi bukan tariqah yang ditunjukkan oleh para ulama tentang ini ya. Wa hadhihi al-aqidah mustaqatun minan naba'i safi. Dan akidah ini diambil dari sumber yang safi, yang bersih. Kitabillah wa sunnati rasulih ba'idatun 'anil ahwa wa syubah. Jauh dari ahwa, hawa nafsu dan syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'attaman linususi au mu'addiman linususil kitab wa sunnah li'annahu ya'lamu anna kullama fiha haqqun wa shawabun. Maka orang yang berpegang dengannya, dengan Al-Quran dan sunnah, yakun, maka dia adalah mu'addiman, orang yang mengagungkan linususil kitab wa sunnah, dalil-dalil dari Al-Kitab dan sunnah, li'annahu ya'lamu, karena dia tahu anna kullama fiha, bahwasanya semua apa yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quran Sunnah, hakun hak waswab dan benar. Qala Imam Barbahari rahimahullah, wa'alam rahimahullah, anad-dina innama ja'a min kibalillah. Tahuilah, semoga Allah SWT merahmatimu, bahwa agama itu datangnya dari apa? Dari arah Allah SWT. Lam yudha ala uquli rijal wa ara'ahum. Agama ini tidak diletakkan pada akal manusia dan pendapat mereka. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasuluh. Dan ilmunya itu ada pada sisi Allah dan Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan sedikit pun mengikuti hawa nafsumu. Fanabruk fatamruku minaddin, sehingga engkau keluar dari agama. Fatakhruju minal Islam, kemudian apa? Keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, sungguh tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi. Rasulullah telah menjelaskan bagi umatnya sunnahnya, juga telah menerangkan sunnah tersebut kepada para sahabatnya. Wahum jama'atu, wahum sawatul a'dham. Mereka adalah jamaah, para sahabat adalah jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah jamaatul ula, wahum sawatul a'dham. Sawatul a'dham maknanya apa? Jamaah yang di atas al-haq. Wasawatul a'dham al-haq wa ahluh. Yang dimaksud sawatul a'dham al-haq. Mereka di atas al-haq dan para penganutnya. Tapi kita tadi sudah sekilas menjelaskan tentang apa? Tentang kelebihan dan keutamaan manhaj salaf. Ya, kita bahas yang kedua ya. Wa min mumayyizati aidha. Di antara kelebihan ittifaqu ahli al-aqidah, kesepakatan penganutnya di atas akidah yang sama. Antum baca kalau sekarang, pada zaman sekarang mungkin orang ya, dengan internet, dengan komunikasi yang begitu cepat dan begitu mudahnya, orang bisa mengetahui satu dengan yang lain, apa yang diyakini, apa yang dia tulis, apa yang dia katakan. Nah, orang di ujung manapun kita bisa mendengar tentang beritanya. Begitu mudahnya. Pada zaman dahulu, kalau kita lihat kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, mereka tempatnya jauh berbeda-beda. Waktunya juga jauh. Jaraknya juga jauh. Tapi kenapa buku-buku yang mereka karang dalam masalah akidah, dalam masalah apa, tauhid dan seterusnya, sama satu dengan yang lainnya? Enggak ada bedanya. Kalau kita baca buku-bukunya para imam yang hidup pada masa zamannya Imam Bukhari dan sebelumnya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, kemudian apa, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ucapan-ucapan mereka, fatwa-fatwa mereka, buku-buku yang mereka karang, seperti Imam Ahmad punya kitab As-Sunnah, anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga punya kitab As-Sunnah, Imam Al-Azhari juga punya kitab As-Sunnah, sementara hidup mereka itu jauh-jauh. Tapi kenapa kok sama? Ketika berbicara tentang masalah apa? Akidah. Berbicara tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikatnya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu dalam satu manual, satu garis. Karena sumber pengambilan dalam masalah agama mereka, semuanya dari sumber yang sama. Air sumbernya sama, keluarnya juga sama. Ya, walaupun mereka hidup dalam waktu yang tidak sama dan juga di tempat yang berbeda-beda, jaraknya demikian jauhnya. Yang satu Imam Ahmad ada di Irak, Imam Malik Ibn Anas ada di Madinah. Ya, nanti satu lagi ada di Kufah, satu lagi ada di Yaman, satu lagi ada di Syam. Nah, tapi kalau kemudian tahunnya juga berbeda-beda, generasinya juga berbeda-beda, satu tabi'in, satu tabi'in, tabi'in, satu lagi berbeda jauh, satu lagi hidup pada tahun 700-an, satu lagi hidup pada tahun 1200-an, nah, satu lagi hidup tahun 400-an. Nah, bukan seperti zaman kita ini. Dunia begitu sempitnya, komunikasi begitu mudahnya, tapi dengan begitu akidah mereka sama, keyakinan mereka sama, enggak berbeda. Wa atamul ikhtilaf fi ma al ikhtilaf fi zaman wal makan, dan tidak ada perbedaan, perselisihan di antara mereka. Ma ikhtilaf fi zaman wal makan. Disertai walaupun mereka itu apa, berbeda waktu dan tempatnya. Nah, kemudian ketiga, wa annahum a'lamun nas bi ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa afali wa aqwali. Bahasanya mereka ini, para ulama ini, ahlu sunnah wal jamaah, orang yang paling mengetahui dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan ucapannya. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul berusaha untuk memilah, membedakan antara ucapan dan perbuatan Nabi yang sahih dan yang lemah. Mana yang hadis sahih, maka mereka ambil sebagai dalil. Maka mana hadis yang dhaif, bahkan maudhu, maka mereka buang jauh-jauh. Hanya karena satu hadis saja, sahabat Jabir bin Abdullah pergi dari kota Madinah menuju kota mana? Sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam selama satu bulan. Berangkat satu bulan pulang. Hanya satu hadis saja. Datang ke sana, ketemu sana dengan salah seorang sahabat. Apakah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang ini? Tentang syafa'ah? Ya, aku telah mendengar. Dah, kemudian balik lagi ke kota Madinah. Saya khawatir, aku khawatir bahwa hadis ini tidak ada yang mendengar kecuali aku saja. Dan aku mendengar bahwa engkau juga ikut mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini untuk membenarkan apakah betul-betul engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul saya mendengarnya. Langsung pulang. Pulang ke mana? Ke Madinah. Hanya untuk mentakidkan, menegaskan apakah betul ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, iya saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik langsung ke Madinah. satu bulan lagi ke sana pulang balik. Perhatian sekali mereka dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi SAW, membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Fahum asyadun nas hubban li sunnati. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada sunnah. Wa ahrasum ala itibaiha. Dan yang paling bersemangat untuk mengikutinya. Wa aktsaruhum warat li ahliha. Dan juga mereka adalah orang yang paling loyal. Nah, kepada apa? Kepada hadis Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Rasa cinta mereka bukan di atas yang lainnya, tapi di atas apa? Di atas ad-din. Di atas ad-din yang sahih. Bukan kepentingan dunia dan yang lainnya, tapi apa? Di atas agama yang mulia ini. Yaqul Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, fa inna huma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam akmala khalqi wa a'lamuhum bil haqa'iqi wa aqwamuhum qawlan wa halan lazima yakunu a'lamu nasbihi a'lamul khalq bidzalika. Maksudnya apa? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna dan orang yang paling mengetahui tentang hakikat sesuatu dan orang yang paling lurus ucapan dan keadaannya. Ketika kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling mengetahui hakikat segala sesuatu, orang yang paling lurus ucapan dan keadaannya, maka melazimkan bahwa orang yang paling mengetahui tentang kondisi Nabi SAW mengetahui tentang ucapannya, perbuatannya, keadaan Nabi SAW, tentu orang yang paling apa mengikuti ittiba kepada beliau. Orang yang paling sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada beliau. Antum bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya ya, masyaallah. Para sahabat itu tahu jumlahnya apa? Uban yang ada di jenggotnya Nabi SAW. Ya. Di dunia ini, ya di dunia ini sebagaimana pernyataan orang Barat sendiri ya. Pernyataan orang Barat sendiri. Bahwa biografi seorang yang ditokohkan di dunia ini banyak, tapi tidak ada orang yang menulis apa menulis tentang biografi seseorang yang lebih lengkap dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ucapannya, setiap perbuatannya, setiap tingkah lakunya itu ditulis dengan sanad mulai dari sebelum lahir beliau. Itu bagaimana keadaan bapak dan ibu Nabi SAW. Nah, kemudian setelah itu menikahlah dua orang ini, Abdullah dengan Aminah. Nah, kemudian setelah itu hamillah Aminah sebelum beliau lahir, orang tuanya Abdullah meninggal. Nah, kemudian setelah itu lahirlah Nabi SAW dalam keadaan yatim. Setelah itu disusukan ke Bani Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Kemudian meninggallah ibunya. Kemudian setelah itu diasuh oleh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya. Kemudian besar sampai kemudian menjadi seorang nabi. Sebelumnya juga pada waktu masa rebahnya kondisinya seperti apa. Itu semua ditulis dengan sanad, dengan periwayatan. Sampai kemudian beliau menjadi nabi. Itu ditulis hari perharinya itu. pada waktu di Mekah kondisinya seperti apa, bagaimana dan seterusnya. Kemudian pada waktu di Madinah seperti apa dan seterusnya. Ditulis semuanya. Apa ada tokoh di antara orang-orang yang ditokohkan di dunia itu kemudian diceritakan tentang biografinya sedetail Nabi SAW? Apakah ada di dunia ini orang yang disebutkan namanya, manusia ya, yang disebutkan namanya lebih banyak daripada disebutkan nama Nabi Muhammad SAW? Ada enggak kira-kira? Ada. Siapapun orangnya di dunia, mau bintang film, mau apa, tokoh politik, mau apa, tokoh negarawan, dan seterusnya, terserah. Yang namanya disebut sebanyak disebutnya Nabi SAW. Ada apa? Karena itu apa? Sesuai dengan apa yang Allah SWT. Warafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu, penyebutanmu. Kita berapa kali sehari mengucapkan salawat kepada Nabi SAW? Dalam salat kita, dalam berbagai aktivitas kita, salat ala Nabi, Allahumma salli, dan seterusnya. Banyak. Nah, dan lebih banyak lagi apa? Mereka para ulama al-hadis. Mereka bayangkan setiap hari membaca hadis. Sama itu, au haddatsani fulan an fulan, qala Nabi SAW, qala Nabi. Setiap hari membaca berapa banyak hadis. Suatu saat seorang imam min a'immatil hadis, Abdullah bin Mubarak, sendirian, diam sendiri. Kemudian ada temannya kata, ya Abu Abdullah, ala tastauhish, tidakkah engkau merasa kesepian, sendirian? Kemudian beliau mengatakan, kaifa astauhish, ma'iya Rasulullah wa ashabi, bersama denganku Rasulullah dan para sahabatnya. Apa? Mudzakarah hadis. Menyebutkan qala haddatsana qala akhbarna qala sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, qala Nabi SAW, disebutkan nama para sahabat, kemudian setelah itu nama Nabi SAW. Seperti itu diulang-ulang hari-hari. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW, paling ittiba kepada Nabi SAW dalam setiap perilakunya, dalam setiap, ya, kalau saya hendak ceritakan bagaimana ittiba mereka kepada Nabi, sampai cara berjalannya, sampai cara duduknya, sampai cara tidurnya, sampai cara, iya toh, tidurnya Nabi SAW, oh iya, bagaimana tidurnya Nabi SAW, cara makannya bagaimana, nah, masuk jambannya bagaimana, keluar jamban bagaimana, semuanya ada, ya. Kemudian yang keempat, itikadu ma'anna tarikat salaf as-salih ya asal wa a'lam wal ahkam. Keyakinan mereka bahwa tarikat as-salafu salih, jalannya salafu as-salih, metode salafu salih adalah yang paling selamat, yang paling a'lam, yang paling berilmu, dan yang paling kokoh, paling sempurna ahkam, paling kokoh dan paling sempurna. Kemudian yang kelima, di antara kelebihan mereka ini, hirsuhum ala nasl akidah sahihah wa dinil qawim wa ta'limun nas wa nasuhim waradu ala mukhalifin wa mubtadi'in. Semangat mereka untuk menyebarkan akidah sahihah dan agama yang lurus, dan mengajarkan manusia akidah yang benar, dan nasihat untuk mereka. Waradu ala mukhalifin wa mubtadi'in, dan membantah orang-orang yang menyelisih manhaj salaf dan ahl bid'ah. Kemudian yang terakhir, wasthiyah tuhum baina al-firq. Mereka ahlu sunnah adalah apa? Di tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada. Wa khairul umur awsathuha. Sebaik-baik perkara adalah apa? Yang tengah-tengah. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lemah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah fil Islam ka ahli Islam baina milali. Ahlu sunnah di dalam Islam ini sebagaimana ahlu Islam, sebagaimana kaum muslimin di di antara agama-agama yang ada. Contoh di antara apa yang disebutkan di atas, contohnya ya. Fahum wasthun fi babi asma'illah baina ahli ta'til Jahmiyah wa ahli tamtsil al-musabbihah. Jadi ahlu ta'til menolak sifat-sifat Allah SWT semuanya atau sebagian. Seperti Jahmiyah menolak semuanya. Mu'tazilah menolak sebagian di antara sifat-sifat Allah SWT. Adapun ahlu tamtsil wal musabbih, mereka menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Maka ahlu sunnah tidak seperti itu. Allah ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak menyerupakan, memisalkan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ini tuduhan ya kepada dakwah salaf ya. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang aswaja ya ini ya. Ini mereka orang-orang salafi menyerupakan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT punya jism, Allah SWT punya tangan, Allah SWT punya kaki, dan seterusnya. Orang-orang salafi ini musabbihah. Kita katakan, kita tidak menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Allah SWT menetapkan di dalam Al-Quran tentang apa? Bahwa Allah SWT memiliki tangan. Banyak dalam ayat Al-Quran. Ya, seperti contohnya, ingkarnya Allah SWT terhadap siapa? Terhadap iblis. Kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Lima kholak tu biyadi. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Taib. Allah SWT menciptakan iblis dengan tangan. Atau tuduhan orang-orang Yahudi. Yadullah maghlulah. Ghulat aidihim walau in bimaqalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah SWT terbentang. Baik, kita tetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Tapi apakah kemudian berarti kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya? Sederhana saja ya, akhi. Enggak perlu sulit untuk memahaminya. Ya, manusia punya tangan. Sebagian hewan juga punya tangan. Manusia punya mulut. Hewan juga punya mulut. Ya, manusia punya kaki, hewan juga punya kaki. Apakah mau dikatakan kaki antum dengan kakinya ayam sama begitu? Mau? Enggak ada yang mau. Tapi apakah juga mau antum berkata kamu tidak punya kaki? Ya juga enggak ada yang mau. Wong antum sendiri tahu dan meyakini bahwa saya punya kaki. Sudah selesai. Sederhana saja. Kenapa sulit-sulit? Allah SWT punya tangan, taib. Kenapa? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Tapi berarti antum menyerupakan Allah SWT dengan tanganmu. Kita katakan Allah SWT berbeda dengan makhluknya. Yang satu khalik, yang satu makhluk. Dalam nama-nama Allah juga tidak ada. Allah SWT punya Rahman. Punya nama Rahman. Terkandung dalam sifat rahmah. Manusia juga punya sifat rahmah. Apakah rahmahnya Allah SWT sama dengan rahmahnya manusia? Berbeda, selesai. Sebenarnya memikirkannya enggak perlu dalam-dalam. Ya. Seperti itu ya. Ini kalau antara ta'til dan tamtsil. Wa hum wasat baina fi babil af'alillah ta'ala baina qadariyah wal jabariyah. Dan juga al-sunnah wasat, tengah-tengah antara dalam masalah apa perbuatan Allah antara orang qadariyah dan orang jabariyah. Orang qadariyah mengatakan tidak ada takdir. Nah, dalam kaitannya perbuatan manusia. Manusia punya ikhtiar sempurna. Apa saja yang dia kehendaki tidak ada kaitannya dengan maksiat Allah SWT. Sahib Allah SWT berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Bahwa masyiah manusia itu tahta masyiatullah. Hendak kamu buang mana ayat ini? Orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya ikhtiar. Manusia seperti robot, seperti apa? Risha fi mahbatir rih, seperti apa bulu ketika ditiup angin, dah tidak punya apa-apa, sudah terbang sebagaimana angin membawanya. Sebagai manusia tidak punya ikhtiar. Apa yang Allah SWT tetapkan, dia jalan saja. Yang satu menetapkan manusia seperti robot, tidak punya pilihan, dah sebagaimana yang punya remote-nya, dia pegang, dia jalankan. Satu lagi mengatakan tidak ada kaitannya dengan Allah SWT pada perbuatan manusia. Maka ahlu sunnah tengah-tengah. Setiap apa yang dilakukan manusia itu di bawah maksiat Allah SWT. Tapi manusia juga punya apa? Ikhtiar pilihan. Orang Jabariyah mengatakan, kalaupun saya berbuat maksiat, itu dengan takdir Allah SWT. Saya berbuat maksiat, itu dengan takdir Allah SWT. Jadi berbuat maksiat dan berdalil dengan apa? Takdir Allah SWT. Sekarang kita katakan, mencuri itu haram atau bukan? Haram. Kalau sudah tahu haram, kenapa kamu mencuri? Iya, karena saya mencuri takdirnya Allah SWT. Nah. Menyalahkan Allah SWT dengan takdirnya. Kamu tahu enggak mencuri itu haram? Tahu. Kenapa kamu mencuri kemudian setelah itu berdalil dengan apa? Takdir Allah. Kenapa kamu tidak berdalil sebelum kamu mencuri? Bahwa kalau yang mencuri saya nanti potong tangan saya kalau melebihi nisabnya dan seterusnya. Kenapa engkau berdalil dengan takdir Allah setelah melakukan perbuatan maksiat? Seharusnya kamu berhujah dengan takdir Allah sebelum kamu berbuat maksiat. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian wafi albab al-wa'id baina murji'ah al-wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim dan seterusnya. Ya. Atau dalam masalah iman antara khawaris dengan murji'ah. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah mereka ini semua. Allahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan teruskan pada seksi yang ketiga setelah salat zuhur. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.